Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نواصل درسنا في قراءة شرح كتاب التوحيد. Li Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa nahnu mazilna fi dars sadis wa isrin min kitab at-tauhid bab ma jaa fin nusrah. Qala asy-syekh al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu 'anil nusrah. Ini kita masuk pada dalil pertama, ini hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. Nusrah itu adalah termasuk amalan syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dan juga Imam Abu Dawud. An-nusrah kita telah mengetahui, yakni halus sihir anil mashur, usaha melepaskan pengaruh sihir dengan segala macamnya, guna-guna pelet, gendam dan sebagainya dari orang yang terkena sihir. Naam. Qauluhu 'anil nusrah. Al lil ahdi dzihni. 'Anil nusrah, an nusrah, ada alnya. Al di situ alif lam, lil ahdi dzihni. Al adalah alif lam ada tu ta'rif. Ma'rifat. Kalau tidak ada al, namanya adalah nakiroh. Kalau ada al, ma'rifat. Nah, maknanya al itu kalau kita belajar nahwu terbagi menjadi dua. Ma'rifatnya itu al, ma'rifatnya adalah lil jinsi. Menunjukkan jenis, ma'rifat menunjukkan jenis. Yang kedua, al lil ahdi, ahdiyah. Kalau pertama jinsiyah, yang kedua ahdiyah. Nah, al ahdiyah itu sesuatu yang sudah ma'ruf, dikenal. Karena masuk al menjadi ma'rifat, ma'ruf, dikenal. Nah, antara orang yang berbicara dengan orang yang mendengarnya. Nah, itu al-ahdiyah. Jadi kalau ada alif lam, orang yang berbicara dengan yang mendengarnya sudah sepakat. Oh, yang dimaksud itu. Misalnya. Nah, itu al-ahdiyah. Dan ini masih dibagi tiga. Masih dibagi tiga. Apa saja Ahmad? Masih ingat? Nah, al yakni al ahdu lidhihni pertama. Yang kedua dzikri, al ahdu lidzikri. Kalau al ahdu lidhihni itu sudah di otak, sudah ngerti. Oh, masing-masing di otaknya sudah ngerti. Kalau lidzikri ada penyebutan sebelumnya, karena dzikri itu penyebutan adzikr. Disebutkan awalnya nakirah kemudian menjadi ma'rifat. Nah, itu al-ahdu lid dzikri. Contoh al-ahdu lid dzihni seperti sini. Yaitu anin nusroh. Nusroh, oh sudah ma'ruf. Di otak atau di akalnya orang antara yang berbicara dengan yang dengar sudah ngerti. Oh, an-nusroh itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang, yaitu menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Itu sudah ma'ruf, sudah ngerti. Nah, kalau lidzikri contohnya, ja'ani rojulun fa'akrom turrojula. Nah, atau ja'ani doifun fa'akrom tu doifa. Ja'ani doifun, datang kepadaku seorang tamu. Ini masih nakiroh. Siapa tamu itu? Belum dikenal. Doifun. Kemudian fa'akrom tu doifa. Ada alnya, ad-doifa. Aku muliakan ad-doifa, tamu tersebut. Nah, tidak ma'ruf sekali. Oh, tamu yang tersebut yang tadi disebutkan, yang datang kepadaku. Itu namanya al-ahdu lidzikri. Ja'ani doifun fa'akramtu doifa. Nah, satu lagi al-ahdu apa? Ahmad? Istighraq. Istighraq kan maksud jinsi. Nah, al-jinsiyah, istighraqiyah. Kulikol insanu do'ifa, kulikol insanu. Nah, itu namanya al-jinsiyah, istighraqiyah. Masuk padanya kulu, kulu insan. Itu istighraq jinsiyah. Ingat satu lagi. Aziz. Fadil. Misalnya ini. Al-yaumu yaumul arbi'a. Al-nya di sini apa ini? Al-yaumu. Naam. Al-yaumu yaumul arbi'a. Al-yaumunya. Naam. Yani al-ahdu lil khuduri. Nah, al-ahdu lil khuduri yang hadir sekarang ini. Al-yaum ya, hari ini. Nah, walaupun tidak ada hadha, hadal yaum. Ya, sekarang ini yang hadir sekarang ini. Al-yaum. Ini kalau kita belajar alif lam. Ada tuh ta'rif. Al-ahdu sendiri dibagi tiga. Nah, sekarang yang di sini anin nusroh. Apa ini? Kata beliau, al-lil-ahdi-dhihni. Yakni al-ahdu ad-dhihni. Sesuatu yang diketahui, yang dikenal secara oleh akal. Masing-masingnya sudah tahu. An-nusroh, yang biasa dilakukan oleh orang. Menyembuhkan sihir dengan cara sihir. Al-ma'rufatu fil jahiliyah allatikanu yasta'milunaha fil jahiliyah. Yaitu ma'rufah yang sudah dikenal fil jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah sudah ada an-nusroh itu. Jadi sihir itu ada. Bahkan dari awalnya dari sejak zamannya Nabi Sulaiman. Naam, bukan hanya sekarang saja. Orang bisa sihir, bisa gendam, bisa guna-guna sejak dulu. Alatikanu yasta'milunaha fil jahiliyah, yang dulu mereka menggunakannya di zaman jahiliyah. Wadzalika tariqun min turuki halis sihri, yaitu yang demikian satu cara dari cara-cara menghilangkan pengaruh sihir. Wahia ala nau'ain, dan nusrah sendiri dibagi menjadi dua. Beliau. Al-awwal, yang pertama, menghilangkan pengaruh sihir atau usaha menyembuhkan pengaruh sihir. Yang pertama adalah antakuna bistihdami sayatin, dengan menggunakan bantuan syaitan-syaitan. Nah, inilah sihir dengan usaha menyembuhkan sihir dengan sihir. Fa in kana la yasil ila hajati minhum illa bisyirki kana syirkan. Kalau bentuk ini tidaklah sampai pada keinginannya kecuali dengan praktek syirik, maka hukum sihir itu adalah syirik. Kalau yang nusroh itu sampai pada tingkat sihir yang menjatuhkan pelakunya dalam syirik, berarti dihukumi syirik. Wa in kana yatawassalu lidzalika bima'siyah duna syirki kana laha hukmu tilkal ma'siyah. Kalau yang demikian terjadi dengan maksiat, bukan praktek syirik, maka dihukumi maksiat. Nah, sebagaimana yang telah lalu, sihir secara hukum, nah, kalau sihirnya itu pada tingkat menjatuhkan pelakunya dengan praktek syirik, berarti syirik. Kalau dihukumi maksiat, ya ini maksiat. Tapi dosa besar. Ini yang pertama. Inilah yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nusrah, qala hiya min amali syayatin. Itu termasuk amalan-amalan syaitan. Ini nusrah yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah, yakni menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Nah, diganggu oleh orang jahat datangnya ke dukun, paranormal. Mereka tidak menggunakan ruqyah syar'iyah, namun dengan cara praktek sihir bantuan syaitan. Nah, asani, bentuk nusrah yang kedua. Antakuna bisihri kal adwiyah warruqa wal uqad wa nafs wa ma asbah dalik fahada lahu hukmus sihri ala ma sabak. Dengan cara sihir, kalau tadi dengan cara bantuan syaitan, sekarang yang kedua dengan cara sihir tapi menggunakan adwiyah, obat-obatan, warruqa, jampi-jampi, bacaan-bacaan, wa uqad, buhul-buhul, tali temali, wa nafs, hembusan-hembusan, tiupan, dan semisal itu, maka ini hukumnya adalah hukum sihir seperti yang telah lalu. 6. Jadi caranya adalah dengan langsung syaitan, bantuan syaitan. Yang kedua dengan sihir, dengan perantaraan yaitu buhul, dengan jampi-jampi, dengan nafas, tiup, setelah mengucapkan jambi-jambi, nah maka itu dihukumi sihir. Ini nusrah yang dihukumi adalah haram. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ba'dun nas, dan termasuk yang demikian apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Anahum yad'una fawqa ra'sil mashhur tastan fihi ma wa yasubbuna 'alaihi rasasan wa yaz'umuna anna sahir yadhharu wajhuhu fi hadzal rasas. Termasuk yang demikian adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, bahwasanya mereka meletakkan di atas kepala orang yang terkena sihir tostan, yakni bejana, baskom, taruh baskom. Nah. Atau bejana, fihima yang ada airnya, wayasubbuna ale rososon, kemudian ditaburkan atau dituangkan di atasnya serbuk. Nam, timah atau serbuk warna hitam begitu. Wayasumuna anna sahir yadharu wajuhu. Kemudian mereka menyangka dengan itu orang yang melakukan sihir akan nampak wajahnya fi hadar rosos, di serbuk yang sudah ditaburkan di air dalam baskom itu tadi. Nah. Oh. Sebagian dengan bola-bola. Nah. Sebagian seperti yang pernah saya ceritakan dengan telapak tangan. Nah, dikasih minyak atau apa. Kemudian ditiup-tiup. Sebagian di kuku, kukunya dicat warna hitam dengan tinta hitam. Kemudian benda yang hilang itu akan terlihat di kukunya atau telapak tangannya, atau orang yang menyihir akan terlihat. Naam. Wa yastadilu bidzalika ala man saharahu, maka mereka menjadikan petunjuk dengan cara tersebut orang siapa yang menyihirnya. Naam. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad 'anil nusrah, dan Imam Ahmad ditanya tentang praktek nusrah ini. Qala, beliau menjawab, inna ba'dun nas ajazaha, sebagian orang membolehkannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innahum yaj'aluna ma'an fitostin, wa innahu yahusu fihi, wa innahu yabdu wajuhu, fanafadho yaduhu, wa qala ma adri ma hada, faka'annahu rahimallah tukifu fil amri, wa karihal khawdu fihi, wa karihal khawdu fihi. Kata beliau, setelah ditanyakan kepada beliau, Imam Ahmad menyatakan sebagian orang membolehkannya. Maka ditanyakan lagi kepada beliau, sesungguhnya mereka menjadikan air di dalam baskom, kemudian mencelupkan padanya cairan atau serbuk. Wa innahu yabdu wajuhu, kemudian akan nampak wajahnya, wajah orang yang menyihir. Fanafadho yaduhu, dan dia kemudian mengibaskan tangannya. Jadi wa innahu yahusu fihi, dia celupkan tangan di dalam baskom yang ada airnya tadi. Nah, kemudian akan muncul gambar atau surah orang yang menyihirnya. Kemudian setelah itu dia mengibaskan tangannya. Kata Imam Ahmad, ma adri ma hada, saya enggak tahu begini ini. Ma adri ma hada. Saya tidak tahu apa yang seperti ini. Seakan-akan beliau rahimahullah Imam Ahmad tuqifu fil amr. Tawakuf. Naam. Wa karihal khawdu fihi. Dan beliau tidak senang untuk orang mempraktekkan yang demikian. Naam. Namun, ikhwani fillah jazakumullah, seperti yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hal ini termasuk yakni bentuk sihir. Kalau di situ menggunakan bantuan syaitan, maka yakni dilihat apa tuntutannya syaitan. Kalau sampai pada tingkat syirik, berarti dihukumi syirik. Kalau tuntutannya itu tingkatnya maksiat, maka dihukumi maksiat. Naam. Ini tentunya praktek sihir yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW menjawab, hiya min amali syayatin, atau hiya min amali syaiton. Sesungguhnya itu adalah termasuk amalan syaiton. Inilah an-nusrah yang sudah diketahui atau dikenal, dipraktekkan sejak zaman jahiliyah, yang ditanyakan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Naam. Mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir, guna-guna dan sebagainya dengan cara sihir, dengan bantuan syaitan ataupun dengan praktek-praktek sihir, bukan dengan ruqyah syar'iyah. Sanwasil insyaallah fi darsinal ati wa naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.